hasil dari durian yang satu batang itu milik pembeli. Tetapi ketika sudah matang, ternyata separohnya dicuri oleh orang, atau separohnya dimakan oleh tupai, oleh keluang. Keluang itu apa ya? Kalong kalau bahasa keluang bahasa saya. Ya. Ya. Habis semuanya, atau rusak, ya, atau rusak. Nah, ini yang ketidakjelasan ini yang membuat dia menjadi jual beli yang terlarang. Mungkin dalam masalah taksiran jumlah bisa saja, apalagi durian bisa dihitung dari bawah. Tetapi kalau hasil kematangan ini yang tidak adanya kejelasan, dan ini yang membuat jual beli seperti ini terlarang. Ya, kita baca hadisnya. Hadis yang pertama di bawah bab ini nomor 3783. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin An-Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i ath-thamri aw an bai'i ath-thamari hatta yabdu wa salahuha nahal bai'a wal mubta'a. Nahal bai'a wal mubta'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah-buahan sampai, maksudnya jual buah di batang sampai jelas kematangannya. Ya berdua tampak. Kalau durian itu bisa diketahui matangnya. Dari warna tidak berubah ya. Tapi ada kekuning-kuningan. Tidak, bukan kekuning-kuningan. Rambutan jelas. Rambutan jelas. Kurma pun jelas. Ya, kurma jelas. Matang atau tidak matangnya sudah jelas dari bawah. Apa lagi yang dijual beli sekarang ini di matang? Matoa? Jelas. Matoa jelas. Ya. Mangga jelas. Matang atau tidak matangnya. Intinya Nabi SAW melarang buah-buahan dibeli di batangnya sampai jelas matang, tampak jelas matangnya. Dan di sini ada penekanan dari Nabi, nahal ba'i'a wal mubta'a. Al ba'i' penjual, al mubta' pembeli. Ya. Dia dari kata, dari akar kata yang sama tetapi maknanya berbeda. Ya. Al ba'i', pernah dalam di muqaddimah kitab Buyu ini kita menjelaskan tentang kata-kata al-bai' dengan asyira. Al-bai' asal maknanya adalah menjual, tetapi dia bisa bermakna membeli. Begitu juga asyira asal maknanya membeli, dan dia bisa terkadang dipakai untuk kata-kata menjual. Nah, sekarang ini untuk pembeli dengan penjual digunakan kata yang akar katanya sama tetapi dia bermakna berbeda. Al-ba'i' dengan mubta itu akar katanya ba, ya, huruf ba dengan ya dengan ain, itu akar katanya. Karena dalam semua kata-kata dalam bahasa Arab pada umumnya itu dikembalikan kepada akar kata dengan huruf tiga buah. Makanya dalam ilmu bahasa Arab namanya al-fi'lus sulati, kata kerja yang hurufnya tiga. Apapun katanya akan kembali kepada huruf tiga asalnya. Ya, terjadi perbedaan antara ulama nahu dari Kufah dengan dari Basrah. Apakah dia berasal dari masdar sendiri, itu kata benda, ya, atau dia dari suku kata yang atau akar kata yang berhuruf tiga. Ya. Memang terkadang zahirnya dua tetapi dia tiga, seperti madda, ya, madda. Kalau zahirnya dia dua huruf tetapi sebenarnya itu tiga huruf, dalnya itu double, asalnya madada. Ya, tapi orang Arab ingin mudah-mudah Jadi dal yang ketiga itu didorong ke depan, menyatu dengan dal yang pertama, kemudian dibuat tasdid. Ya, akhirnya madda. Jadi al-ba'i' dengan mubta, al-ba'i' dengan mubta itu akar katanya yang tiga, ba'ya'ain. Nanti jadi ba'a. Ba'a. Walaupun dia berumah alif, tetapi dia sebenarnya ya. Ya, ba'a, ba'alif, ain. Nanti ketika dia kata kerja yang maknanya sekarang atau mustaqbal, namanya yabi'u. Baru nampak ya-nya. Ya, alifnya ada lagi. Ba'a yabi'u bay'an. Jadi hilang alifnya. Bay'an. Nampak ya-nya. Jadi asal katanya ba'ya'ain. Tetapi ketika dia di sini berubah maknanya. Al-ba'i' penjual, al-mubta' ya, pembeli. Jadi yang dilarang oleh Nabi bukan saja penjual dalam transaksi jual beli buah-buahan di batangnya yang belum jelas matang atau tidaknya, buahan yang dijual di batang itu ditekankan larangan ini baik kepada penjual ya, maupun pembeli, karena ketidakjelasan keuntungan untuk mereka berdua. Terkadang yang untung penjual, terkadang yang untung pembeli ya. Terkadang yang untung pembeli, yang untung pembeli. Misalnya karena tidak ada persyaratan memetik tadi, seketika naik harganya ya. Padahal dia masih batang pemilik, milik orang yang menjual ya. Ya, ketika dia belum matang, harganya tidak terlalu tinggi. Tetapi ketika matang, ternyata semua buah-buahan yang dimiliki atau hampir semua, atau ketika itu masa panen tidak terlalu memuaskan, maka hasil kematangan batang pohon ini atau buah pohon ini membuat harganya naik sekali. Jadi ketidakjelasan itu membuat Nabi SAW menekankan larangan kepada penjual maupun pembeli. Makanya dalam terjemahannya, Nabi SAW melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya, penjual dan pembeli sama-sama dilarang. Penjual dan pembeli sama-sama dilarang. Itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya, 3784. Diturunkan. Ini beda lagi. Ini kan di batangnya. Masalah syaratnya memetik atau tidak memetik. Ya? Iya. Memetik karena syaratnya kalau sudah, bahkan di batang pun kalau ketika dipetik, itu tadi itu. Dipetik ketika dia belum matang, diturunkan, dibawa. Harganya kan sesuai dengan sebelum matangnya. Ya. Harganya sesuai dengan sebelum dia matang. Dipetik oleh pembeli, dibawa, diperam di rumahnya, itu urusan dia sendiri. Nah sekarang dia tidak memetik, transaksi jual beli. Buah yang masih belum matang itu sudah milik pembeli, batangnya masih milik penjual. Ini ternyata semuanya gagal. Iya, dijual sebelum matang, tetapi tidak saat memetik. Ya, ini yang terlarang. Kalau dipetik langsung kemudian diperam oleh pembeli, itu urusan dia. Dijual dalam keadaan, karena ada buah misalnya yang dijual dalam keadaan tidak matang. Untuk rujak kan tidak mesti matang, mangga itu. Ya. Ya. Makanya dia beli tidak matang, dipetiknya langsung. Bukan karena jual beli tidak yang belum matang itu tidak dibenarkan, justru dibenarkan. Tetapi tidak ada memetiknya, karena terkadang pembeli itu niatnya matangnya itu, tapi dibiarkannya matang di batang itu. Nanti kalau sudah matang kan mahal harganya. Sekarang dia beli murah. Di situ ketidakjelasan itu yang membuat dia terlarang. Kalau dia membeli belum matang kemudian diturunkan semuanya sampai daun-daunnya turunkannya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Tetapi kalau tanpa ada syarat memetik dan ternyata tujuannya matangnya dengan harga yang murah, tentu ini yang bermasalah. Ya. Hadis yang kedua, 3784. Hadatsana Ibnu Numair Qala hadatsana Abi, qala hadatsana Ubaidullah an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ya, bimithlihi atau mithlahu, nahwahu. Ini kata-kata yang digunakan oleh para ulama hadis, terutama Imam Muslim, yang maksudnya adalah makna atau matan hadisnya, bunyi hadisnya itu telah berlalu sebelumnya. Sementara yang sekarang baru, yang baru adalah sanadnya. Maka dia terhitung sebagai hadis yang baru, sementara bunyinya adalah bunyi hadis sebelumnya. Yaitu Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak matangnya. Larang ini berlaku atau ditujukan antar kepada pembeli dan juga penjual. Yang membeli melakukan pelanggaran, yang menjual melakukan pelanggaran, karena ketidakjelasan bisa berakibat kerugian kedua belah pihak atau salah satu dari mereka berdua. Maka Nabi SAW sangat menekankan ini jangan terjadi. Hadis yang ketiga, 3785, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Ali ibn Hujrin as-Sa'di wa Zuhair ibn Harbin qala, ya, haddathana Ismailu an Ayyuba an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, masih hadis Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bay'in nakhli hatta tazhuwa wa anis sumbuli hatta yabyadda wa ya'manal ahata nahal ba'i'a wal mustari. Ini hadis, matan hadis atau bunyi hadis yang sama dengan bunyi hadis sebelumnya, tapi di sini membuat kita lebih lebih memahaminya. Karena Nabi SAW mencontohkan kepada sebagian dari buah-buahan yang tidak dibenarkan jual beli dalam bentuk tersebut. Kata Nabi SAW, naha an bay'in nakhl. An-nakhl batang kurma atau kurma. Kalau nakhl hatta tazhuwa, sampai buahnya benar-benar matang. Zaha yazhu buah kurma, yaitu dengan dia sudah mulai kalau kurma itu asal warnanya kuning, ya kuning keras, ya kuning keras, maka nanti sebelahnya, ya sebelah dari sebatang kurma itu akan berwarna kecoklat-coklatan. Ya, ini saatnya mereka panen. Kurma itu dipanen bukan semuanya sudah melunak, ini tidak, turun di bawah hancur ya. Jadi masa panennya kurma itu seketika separuh dari sebutir kurma itu sudah mulai berwarna kecoklatan, kecoklat-coklatan, sementara di bagian sebelahnya lagi kuning-kuningan, kekuning-kuningan. Nanti ketika dia menguning mencoklat semua, itu sudah layak dimakan, dan itu dinamakan ruton. Kurma basah. Ya, kurma basah. Jadi ini yang dimaksud dengan tazhuwa. Karena tazhuwa ini untuk semua buah-buahan yang berubah warnanya ketika matang. Berubah warnanya ketika matang. Kalau bentuk yang berubah menjadi kuning ini seperti padi, nanti akan ada juga tentang gandum ya. Wa anisumbuli hatta yabayadda. Dan Nabi SAW melarang menjual gandum yang ada masih di tangkainya itu sampai ia bayadda. Ini bentuk dia sudah mulai keputih-putihan warnanya. Ya, sudah mulai keputih-putihan ini warna matangnya gandum. Warna matangnya gandum. Jadi di sini Nabi SAW mencontohkan bagaimana kapan boleh jual beli untuk buah kurma yang ada di batangnya, yaitu ketika dia sudah mulai pada masa zahu. Pada masa zahu di sini nanti kan melarang menjual pohon kurma sebelum tampak matangnya, bukan pohon dijual. Nanti buah yang ada di pohonnya, ya. Buah yang ada di pohonnya melarang menjual biji-bijian pada tangkainya hingga bijinya keras. Ya, ini yabyadda asalnya adalah abyad, putih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, kata Allah dalam Al-Qur'an menceritakan tentang keadaan wajah-wajah di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah. Jadi kemenangan itu tampak di wajah, kerugian tampak jelas di wajah orang-orang yang manusia-manusia yang dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Dari wajahnya sudah nampak ini pemenang atau tidak, ya, walaupun mereka belum dipastikan, belum ada ketetapan, tetapi dari wajah sudah jelas. Makanya Nabi Allah mengatakan yauma tabayyadu wujuh, pada hari ketika wajah-wajah berseri-seri. Dia digunakan dengan kata-kata ibyadda artinya putih, berseri-seri. Wataswaddu wujuh, dan di saat itu juga ada wajah-wajah yang berwarna hitam, gelap, cemas, ya. Iswadda diambil dari kata-kata aswad, aswad hitam, abyad putih, bahasa Arab ini, abyad putih, aswad hitam. Jadi hatta yabyadda, ya, hingga dia matang dengan berubah warna menjadi keputih-putihan. Kalau di sini artinya bijinya keras. Ya. Wa ya'manal aha, dan sudah ada ras aman, ada sudah ada keamanan dari wabah, dari hama. Ya. Karena sudah matang berarti sudah aman. Kalau yang masih mentah dibeli dan belum matang, itu tadi juga yang dikhawatirkan, yang tidak ada kejelasannya, ya. Dan sudah dibeli oleh pembeli, ternyata datang hama habis semuanya. Jadi kalau sudah matang dan dibeli di sana, walaupun masa memetiknya itu ditunda, mungkin besoklah saya petik, tetapi kan dia sudah selamat dari wabah, dari hama. Larangan ini juga berlaku untuk pembeli dan juga penjual. Nahal ba'i'a wal mustari. Di sini diambil kata-kata yang lain. Yang tadi mubta, ya, diambil dari kata ba'a yabi'u bai'an. Sekarang digunakan istilah yang lain oleh Nabi, yaitu mustari. Ya, yang syira' tadi. Al-bai'u wa syira', menjual dan membeli. Orang yang membeli al-mustari. Ya. Al-mushtari, atau dalam lafaz hadis yang pertama tadi al-mubta', ya, al-mubta'. Jadi larangan ini untuk penjual, yaitu pemilik batang pohon yang berbuah tersebut, dan juga dilarang juga larangan berlaku untuk pembeli yang membeli buah yang belum tampak matangnya. Dan kedua-duanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis 3785. Kita dapatkan tambahan dari matan yang sebelumnya atau bunyi hadis sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan percontohan buah pohon kurma, bagaimana matangnya buah kurma tersebut, kemudian gandum yang masih berada di tangkainya bagaimana matangnya. Nah, kalau sudah berubah warnanya menjadi keputih-putihan, kalau bijinya mungkin bisa saja seperti yang terjemahkan di situ, bijinya keras, ya, sudah ditekan gandum itu, dia sudah mulai mengeras, berarti sudah layak untuk dibeli, ya, sudah mulai mengeras. Atau dalam warna dia sudah mulai keputih-putihan warnanya, maka ini juga sudah ada tanda-tanda matang, ya, sudah ada tanda-tanda. Kalau masalah kurma tadi juga sudah jelaskan, yaitu kalau dia sudah mulai berubah sebagian warna, separoh dari warna perbutirnya, dia sudah mulai sebagiannya coklat, sebagian masih warna asal yaitu kekuning-kuningan. Dan ini yang seringkali kita lihat, ya, ketika kita membeli kurma muda atau kurma basah itu, yang karena kurma basah itu ada juga tingkatan-tingkatannya, yang basah yang masih baru matangnya, yang seperti di separoh-separoh. Kalau kita ingin membawa ke sini, ya, karena memang dia tidak tahan, makanya kalau dia sudah separoh, hanya beberapa hari saja dia sudah bisa matang semuanya. Kalau kita ingin membeli kurma dan ingin kurma basah itu dan membawanya ke negeri kita, maka membeli yang separoh ini atau sedikit saja ujungnya yang warna coklat. Ini saatnya kalau dia sudah sampai di sini dia sudah matang semuanya. Ya. Makanya sebagian orang membeli yang seperti itu, bukan yang masih kuning semuanya, bukan, tetapi yang sudah separohnya sudah mulai coklat, kemudian dimasukkan ke freezer di sana, nanti baru dikeluarkan ketika kita sudah pulang, berangkat pulang, dia sampai di sini sudah matang. Tapi kalau sudah matang semuanya kita bawa, dia lembek di sini. Bahasa saya lunyak. Lunyak, lembek, tidak enak dimakan. Ya. Ya, ini cara untuk membawa kurma muda. Kalau kita ingin menikmatinya, maka yang separoh matang itu yang cukup bisa membutuhkan 2 hari sudah matang semuanya. Dan ini para petani juga menurunkan seperti itu, karena proses membawa dari kebun ke kota dan juga pengepakannya butuh waktu, maka mereka menurunkan buah kurma itu saat-saat seperti itu. Bukan ketika mereka sudah coklat semuanya, tidak. Ya. Ini mungkin yang kita bisa tambahkan tentang contoh buah kurma matangnya kapan, dengan istilah hatta tazhua. Di sini artinya sebelum tampak matangnya. Menjual buah pohon kurma sebelum tampak matangnya itu seperti tadi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan 3786. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Yahya bin Sa'id an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallam la tabta'u ath-thamara hatta yabdu wa salahuha wa tadhhab anha al-afah. La tabta'u berbeda dengan la tabi'u, naha an bay. Kalau la tabta'u, jangan kalian membeli. Ya. Di sini artinya ya membeli. La tabta'u. Ya. Itu yang tadi kata bendanya mubta. Nahal ba'i'a wal mubta'a. Kata kerjanya ibta'a yabta'u. La tabta'u, jangan kalian membeli al-thamara buah-buahan hatta yabdua salahuha, sampai tampak jelas matangnya, wa tadhhaba anha al-afa, dan sudah ada jaminan tidak dihinggapi oleh wabah atau hama hingga tampak matangnya dan aman dari penyakit. Ya, aman dari penyakit. Itu sudah matang berarti sudah aman. Tinggal beli, diturunkan mungkin bisa langsung atau bisa sebentar lagi atau bisa ditunda waktu sebentar karena memang sudah matang semuanya. Sudah matang semuanya. Itu hadis yang ke 3786. Hadis setelahnya 3787. Ya. Imam Muslim masih mengatakan wa haddatsana Muhammad bin Muthanna وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب أن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحها أو صلاحه لم يذكر ما بعده. Ya, di sini hadis yang tadi dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, tetapi hanya ringkas saja. Ya, artinya Nabi SAW melarang membeli buah-buahan sampai jelas dan tampak matangnya. Sampai di situ hadisnya. Tidak ada lagi watazhabu anhal afa. Ini ringkas atau separoh dari bunyi hadis pertama diriwayatkan dengan sanad yang baru kembali oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian 3788 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Rafi' qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik qala akhbarana Ad-Dhahhak an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadis Abdul Wahhab, seperti hadis Abdul Wahhab yaitu sebelumnya 3787 tadi, yaitu bunyi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membeli buah-buahan sampai tampak jelas matangnya, sampai di situ. Ya, dengan sanad yang baru Hadis itu dibawakan kembali oleh Imam Muslim. 3789 Imam Muslim mengatakan haddatsana Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Maisarah qala haddatsani Musa ibn Uqbah An-Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Malik wa Ubaidillah. Ya, hadis ini juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi matannya sama dengan hadis Malik dan Ubaidillah. Ya. Malik dan Ubaidillah. Ya. Sama dengan hadis yang pertama 3783 itu Imam Malik. Ya. Bunyinya naha an bai'i thamari hatta yabdu wasalahuha nahal bai'a wal mubta'a. Ubaidillah itu hadis 3784. Pengganti Imam Malik di situ yang meriwayatkan dari Nafi' adalah Ubaidullah. Jadi bunyi hadisnya sama dengan hadis pertama dan kedua dalam bab ini. Itu hadis 3789. Kemudian hadis 3790 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin. Ini sudah berkali-kali dengan empat orang ini bergabung dibawakan oleh Imam Muslim. Empat orang gurunya, Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah ibnu Sa'id, ibnu Hujr yaitu Ali. Ya. Ini empat orang gurunya. Qala Yahya ibnu Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Abdullah bin Dinar annahu sami'a ibnu Umar. Ya, bukan lagi dari Nafi' tetapi dari Abdullah bin Dinar, juga dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallam la tabi'u ath-thamara hatta yabdua salahuhu. Jangan kalian menjual, kalau tadi membeli la tabta'u, sekarang la tabi'u ath-thamara hatta yabdua salahuhu. Jangan kalian menjual buah-buahan sampai tampak matangnya, sampai tampak jelas matangnya. Ini hadis-hadis yang diringkas oleh Imam Malik dan juga oleh Ubaidullah tadi. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang pembeli dan juga penjual. Nabi melarang penjual dan juga pembeli. Di sini khusus untuk pembeli Nabi mengatakan la ta'ab. Untuk penjual Nabi mengatakan la tabi'u, jangan kalian menjual. Untuk pembeli secara khusus Nabi melarang la tabta'u, jangan membeli. Jadi larangan itu bukan hanya untuk penjual saja, tetapi juga untuk pembeli dilarang oleh Nabi SAW. Ya, berikutnya 3791 Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abdurrahman an Sufyana ha wa haddatsana Ibnu al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah kilahuma an Abdullah bin Dinar yang tadi bi hadzal isnad wa zada fi hadithi qut Syu'bah fa qila li Ibnu Umar ma salahuhu qala tadhhabu ahatuhu. Di sini ada tambahan yaitu tafsir dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ditanya oleh muridnya yang dimaksud dengan hatta yabdu wa salahuha, sampai tampak matangnya, kata Abdullah bin Umar, yaitu maksudnya tazhabu ahatuhu, jadi penyakitnya sudah tidak ada lagi. Biasanya muncul penyakit buah-buahan itu sebelum matang, ya, ulat-ulatnya sebelum matang. Nanti kalau sudah matang tinggal bisa diketahui, tapi kalau sudah matang semuanya bisa ditandai ini rusak, ini tidak. Ya, ini rusak, ini tidak. Maka maksud dari tampak kematangannya itu yaitu selamat dari penyakit, selamat dari hama, selamat dari wabah. Ini yang ditekankan oleh Abdullah bin Umar ketika ditanya maksud dari tampak kematangannya itu, yaitu kalau sudah pembeli atau penjual sudah merasa yakin buah-buahan ini berhasil. Ya, buah-buahan ini sudah berhasil untuk dipanen. Ini penafsiran dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis Setelahnya 3792 Imam Muslim bahkan membawakan hadis-hadis yang banyak sekali. 3792 Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Khaythamah an Abi Zubair an Jabir. Ya. Ini hadis yang baru, bukan lagi hadis apa? Bukan lagi hadis Abdullah bin Umar, ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Wa hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Abu Zubair an Jabirin. Qala naha, ya, kata Jabir Nabi melarang au nahana. Atau lafaznya Nabi melarang kami. Ya, nahana, Nabi melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is tsamari hatta yatiba. Di sini ada kata-kata yang baru yaitu yatiba. Yatiba diambil dari kata-kata tayyib. Artinya sudah mantap. Sudah mantap, mungkin artinya adalah ya berdua salahuha tadi. Nah, itu yang sudah mantap, artinya hasilnya sudah jelas dan tampak bahwasanya dia panen yang berhasil. Ya. Hatta yatiba. Ini hadis Jabir senada dengan maksudnya sama dengan hadis Abdullah bin Umar tadi. Nabi SAW melarang untuk menjual buah-buahan sampai buah-buahan itu mantap atau sudah berhasil siap untuk dipanen dengan hasil yang memang siap untuk dipanenkan dan tidak didatangi oleh penyakit, ya. Maksudnya sudah matang. Di sini artinya juga diterjemahkan oleh penerjemah dengan matang untuk menjual buah-buahan hingga matang. Ya, hingga matang. 3793 Imam Muslim mengatakan hadatsana Ahmad ibn Uthman An-Naufali qala hadatsana Abu Asim ha wa hadatsani Muhammad ibn Hatim wal lafdhu lahu qala hadatsana Rauh qala hadatsana Zakaria ibn Ishaq qala hadatsana Amr ibn Dinar annahu sami'a Jabir ibn Abdullah. Ya, di sini ada penambahan, di sana cuma hanya Jabir saja, di sekarang Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah sallam an bai'i thamari hatta yabdua salahuhu. Ya, sama dengan lafaz hadis Abdullah bin Umar yang telah berkali-kali kita baca, yaitu Nabi melarang menjual buah-buahan sampai tampak matangnya. Hadis setelahnya 3794 ya, Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad ibn Muthanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi al-Bakhtari qala sa'altu ibn Abbas. Ini sudah hadis yang baru. Hadis Abdullah bin Abbas. Kata Abu al-Bukhtari atau Abi al-Bakhtari, salah seorang generasi tabi'in, murid daripada sahabat Nabi, ia bertanya kepada gurunya Abdullah bin Abbas, sa'altu Ibn Abbas an bai'in nakhli, tentang jual beli kurma. Faqal naha Rasulullah sallam an bai'in nakhli hatta ya'kula minhu. Nabi SAW melarang dari menjual ini mungkin sama dengan terjemahan yang tadi, itu pohon kurma. Nabi SAW melarang dari menjual pohon kurma sampai ya'kula minhu, sampai buahnya sudah bisa dimakan. Buahnya sudah bisa dimakan artinya sudah matang. Au yu'kal, atau sudah bisa dimakankan artinya sudah bisa dijual beli. Buahnya sudah bisa dijual, berarti pohon kurmanya sudah bisa dijual. Ya, karena memang penjualan pohon kurma ini biasanya penjualan batang yang sudah siap dipanen. Ya, batangnya kalau untuk menanam pohon kurma biasanya diberi dari orang yang mengembang biakkan benih kurma ini, yaitu yang sudah besar. Ya, yang sudah besar. Ada kalanya memang mereka membeli yang sudah berbuah. Nah, tapi ketika buahnya masih ada dan belum matang, ini tidak dibenarkan dibeli batangnya sampai buahnya itu sudah diturunkan. Penurunan buah ini terkadang pada waktu dia matang. Penurunan buah ini itu ketika sudah matang, sudah bisa dimakan atau sudah bisa dimakankan orang lain, maksudnya sudah bisa dijual. Ini mungkin kita mengambil terjemahan pada mana hadis yang tadi telah kita lewati. Yaitu di situ diterjemahkan menjual batang pohon kurma. Ya. Wahatta yuzan. Ya. Sehingga buahnya sudah bisa ditimbang untuk dijual. Qala faqultu ma yuzanu, kata saya bagaimana cara penimbangannya? Faqala rajulun indahu hatta yuhzar. Yaitu faqala rajulun, yaitu seseorang buahnya itu di sisinya sehingga dia sudah bisa direka. Bisa direka karena berbeda antara yang sebelum matang dengan yang sudah matang rekaannya, berapa kilo, berapa gantang ya, berapa sok. Jadi maksudnya sudah bisa ditaksir, ditakar jumlahnya, takarannya itu ketika sudah matang. Jadi hadis Ibnu Abbas ini sebenarnya masih menekankan kepada hadis-hadis yang telah berlalu dari hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis Jabir bin Abdullah. 3795. Sebelum kita baca, saya membaca terjemahan hadis yang tadi 3794. Ya, baris yang keempat atau kelima dari atas. Ya. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang penjualan pohon kurma. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang menjual kurma hingga seseorang bisa memakannya atau hingga kurma itu bisa dimakan. Ya. Maksudnya dimakan, atau yukal artinya dimakankan. Disediakan untuk orang lain artinya dijual. Ya. Dan hingga ia bisa ditimbang. Artinya yuhazar tadi ditimbang. Abu Al-Bakhtari berkata, lalu aku bertanya, apa maksudnya ditimbang? Seseorang yang berada di samping Ibnu Abbas menjawab, hingga bisa ditaksir. Ya, kalau masih di batang tidak bisa ditimbang, bagaimana cara menimbangnya? Tetapi ukuran atau takarannya itu bisa ditaksir. Nah, kalau sudah bisa ditaksir, makanya Nabi SAW pernah juga melakukan itu. Mereka dalam sebuah perjalanan lewat di kebun kurma, Nabi bertanya kepada sahabatnya, menurut kalian berapa taksiran hasil dari sebatang pohon kurma itu? Maka para sahabat balik bertanya kepada Nabi, menurutmu berapa? Maka Nabi SAW tetapkan taksirannya, ternyata memang tidak jauh berbeda hasilnya seperti yang ditaksirkan oleh Nabi SAW. Ini kapan bisa dilakukan? Setelah sudah matang. Setelah sudah jelas matangnya buah-buahan tersebut. Kita baca 3795. Hadatsani Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Muhammad bin Fudail an abihi an ibni Abi Nu'min an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Sudah empat sahabat yang kita dapatkan mengatakan hadis yang sama. Pertama tadi Ibnu Umar, kemudian Jabir bin Abdullah, kemudian sebentar ini Abdullah bin Abbas, dan sekarang adalah Abu Hurairah. Keempat-empatnya adalah terhitung sebagian atau tujuh orang, termasuk tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Yang paling banyak sekali Abu Hurairah. Kemudian Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Abbas dan Jabir juga termasuk tujuh dari yang tujuhnya. Empat sekarang ini, ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, ya, Aisyah yang satu lagi laki-laki. Sudah, Jabir sudah. Antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan Abdullah bin Amr tidak terlalu banyak. Ya. Antara itu, tujuh orang, enam laki-laki, satu perempuan. Ini terkenal, kata para ulama, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Keempat-empat orang tadi ada dalam hadis jual-beli ini. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, la tabta'u thimar hatta yabdu salahuha. Jangan kalian menjual atau jangan kalian membeli buah-buahan sampai tampak jelas kematangannya, seperti hadis-hadis yang telah berlalu. Hadis yang berikutnya 3796 dengan hadis yang terakhir halaman berikutnya 3797. Itu yang terakhir ya. Ya itu yang terakhir. 3796 Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Az-Zuhri qala wa hadatsana ibnu Numair wa Zuhair ibnu Harb wa lafdhu lahumā qala hadatsana Sufyan an qala hadatsana Az-Zuhri an Salim an ibni Umar. Balik kepada hadis Abdullah bin Umar yang di awal-awalnya banyak sekali, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thamari hatta yabdu wa salahuha. Ya, sama dengan hadis-hadis sebelumnya, wa an bai'i thamari bit tamri. Ya. Ini larangan yang baru. Dan Nabi melarang menjual buah-buahan yang masih di batang, yang baru dipanen misalnya, dengan tamar yang lama. Ya. Yang muda dengan yang lama. Ya. Ini Nabi SAW melarang an bai'i thamari bit tamri. Al-thamar itu yang di batang, sementara nilainya atau pembelinya adalah kurma yang sudah lama. Yaitu tamar itu kurma tua, kurma yang sekarang yang sudah keras. Sementara tamar itu yang baru matang dan dia di batang. Qala ibn Umar wa haddatsana Zaid bin Thabit. Ya, ini hadis yang lain sebenarnya. Abdullah bin Umar mendapatkan hadis dari sahabat yang lain. Ya, ini wajar karena mereka Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Zubair. Ini sahabat-sahabat kecil. Ya, bisa saja mereka mendapatkan ilmu dari sahabat-sahabat besar. Seperti sekarang ini Zaid bin Thabit adalah kibar sahabat. Ya, sahabat yang sudah tua. Maka di sini Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya. Nabi SAW memberikan keringanan untuk jual beli araya. Ya. Jual beli araya ini diberikan di bawahnya garis atau di atasnya Zaid bin Numair fi riwayatihi antuba. Jadi yang dalam hadis yang ini dilarang dari beberapa jual beli. Yang pertama menjual, membeli barang buah-buahan yang di atasnya, di batangnya sebelum tampak kematangannya, kemudian menjual barang buah-buahan yang sudah membeli buah-buahan yang di batangnya itu dengan kurma yang masih di batangnya dengan kurma yang sudah jadi kurma, jadi tamar. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Thabit memberikan keringanan untuk jual beli araya. Ini kita garis bawahi, kita belum bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan araya. Ibnu Numair menambahkan dalam riwayatnya dijual, maksudnya kecuali Nabi SAW memberikan keringanan untuk jual beli dalam bentuk araya. Kita baca hadis 3797. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Thahir wa Harmalah wal lafdhu li Harmalata qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala haddatsani Sa'id bin Musayyab wa Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la tabta'u ath-thamara hatta yabdu wa salahuhu wa la tabta'u ath-thamara bit-tamri. Ini sama dengan hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Umar. Ya, jangan kalian menjual buah-buahan sampai jelas matangnya, dan jangan kalian menjual buah-buahan yang baru matang dengan buah-buahan yang sudah lama. Qala ibn Shihab wa haddathani Salim bin Abdullah bin Umar an abihi anin Nabi SAW mithlahu. Ya, di sini ada dua hadis sebenarnya. Ya. Sebagaimana hadis 3796 itu seharusnya ada dua hadis. Yang Zaid bin Thabit itu, ya, Zaid bin Thabit itu nomor baru. Kita rubah kembali 3797 hadis Zaid bin Thabit. Kemudian 3798 itu hadis Abu Hurairah yang telah kita buat nomor 3797 tadi. Nah, sekarang untuk hadis yang terakhir. Qala Ibnu Shihab wa hadatsani Salim bin Abdullah Ibn Umar an abihi, ini 3799. Ya. 3799. Untuk hadis untuk permasalahan Bai'ul Araya, ada pembahasannya di syarahnya. Ada syarahnya? Mama juga tidak menjelaskan, mungkin karena dia akan datang bab khusus tentang araya. Penerjemah pun juga tidak menerjemahkan sesuai dengan maknanya. Dia hanya menerjemahkan istilah araya. Tidak ada ya? 7? 5? 95? Oh, di akhir ya? Ah, itu bab yang khusus itu. Bab khusus Bai'ul Araya. Ya, untuk lebih, untuk bisa kita pahami, kita coba lihat apa itu Bai'ul Araya. Ini dia. Halaman 595. Kata Ariya, Ariya bentuk jamak adalah Araya, seperti kata Matiya bentuknya Mataya. Dahiya, Dahaya. Aria berasal dari kata at-ta'ari yang artinya melepaskan atau berlepas diri. Karena aria tidak termasuk dalam ketentuan terkait pohon-pohon lainnya di kebun seseorang. Al-Azhari dan mayoritas ahli bahasa Arab mengatakan aria adalah bentuk kata yang mempunyai timbangan fa'ilah, tapi bermakna fa'ilah. Namun menurut Al-Harawi yang lainnya, kini berasal dari bentuk kata yang mempunyai timbangan wazan fa'ilah dengan makna maf'ulah. Dari kata araya, arahu ya'ruh, yang berarti mendatangi sesuatu tempat berulang-ulang. Karena pemilik aria mendatanginya berulang-ulang secara rutin. Ada yang mengatakan bahwa sebutan itu lantaran pemiliknya yang pertama memisahkan aria dari seluruh pohon kurma yang lain. Dan ada pendapat lain yang mengatakan tidak demikian, wallahu a'lam. Ya, ini belum juga jelas ya. Perkataan Rasulullah SAW melarang penjualan kurma basah dengan kurma kering, itu yang tadi ya. Kurma basah itu yang baru matang kemudian dibeli dengan kurma kering, itu sudah masuk dalam hadis dua kali kita temukan, dari hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Abu Hurairah ya. Dengan buah kurma, dan beliau memberi keringanan terkait araya yang dijual dengan ditaksir ya. Hadis ini mengandung pelarangan menjual kurma basah dengan kurma kering yang disebut dengan istilah penjualan muzabanah. Sebagaimana ditafsirkan, muzabana berasal dari kata zain. Masih belum bisa kita pahami, dan insyaallah akan pasti kita pahami insyaallah. Hah? Oh, ada lagi? Mungkin iya, pengecualian itu yang kita tidak terlalu memahaminya. Adapun penjualan aria yaitu juru taksir melakukan penaksiran terhadap pohon kurma, misalnya dengan mengatakan kurma basah yang ada di pohon ini jika kering maka hasilnya akan menjadi 3 wasak berupa kurma kering. Ya. Artinya orang yang sudah berpengalaman sekali, jadi dia menaksir bukan basahnya, dia menaksir yang basah ini kalau kering nanti berapa ukurannya. Nah, itu mungkin yang dikecualikan. Asal maknanya, asal larangannya itu membeli kurma yang baru matang itu dengan kurma yang sudah lama matang yang kering dengan timbangan, misalnya 300 kilo kurma basah dibeli dengan 150 kilo kurma kering. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ya, kalau Aroya ini adalah seorang juru taksir yang bisa menaksir ini, nanti kalau sudah kering berapa kilonya, jadi ukuran kilo itu yang ditakar. Ini yang dikecualikan, dan insya Allah akan kita ketahui lebih jelas lagi pada pembahasan bab khusus tentang Aroya ini. Dan sekarang telah kita selesaikan bab tentang jual beli buah-buahan di batangnya sebelum tampak jelas kematangannya. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan memang sekarang ini masih ada jual beli seperti itu, apalagi durian. Ya, karena dapat berita bahwasanya di satu kampung tidak dibenarkan orang yang membeli, masuk orang yang membeli durian ketika belum matang. Ya. Ada kampung-kampung itu tidak benarkan, kadang-kadang mereka durian itu enak nikmatnya kan ketika dia jatuh matangnya. Ini yang paling nikmat. Buah jatuh itu yang buah yang luar biasa. Terkadang orang beli sebelum matang dan menghabiskan semua. Ya, habiskan semua buah batang pohon itu, jadi kecewa, ya. Saya belum matang sudah diambil. Ya. Ini tentu di samping itu juga karena ada ketidakjelasan, dan ini yang paling penting dalam jual beli buah-buahan sebelum matang ini, ketika tidak ada kejelasan harga dan hasil. Ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.